sakit hatiku yang kesekian kalinya. Aku berharap ini bukan nyata. Aku dan kamu menangisi pedih, namun kita tetap mencoba berdiri. Cinta kita berbatas keadaan. Ku coba tuk hapuskan meski kita bersama, namun tetap di jiwa. Maafkan terlalu cepat ku hentikan. Terima kasih, kau mengerti dan menerima. Mengapa kita tak dapat jalani hakikat cinta yang saling berbagi? Tapi bila mungkin harus ini jalannya, sebisa mungkin kita akan terima. Cinta kita berbatas keadaan. Coba tuk hati.